Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena ustaduna Abu Ilyas Agus Waidi hafizahullah taala beliau berhalangan untuk hadir, barakafikum, maka untuk mengisi kekosongan ini kita ambil kajian tematik terkait sutroh dalam sholat antara khilaf dan kewajiban. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui bahwasanya dalam sholat itu ada yang namanya syarat-syarat sholat, yakni segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat, seperti dia harus muslim, harus suci dari hadas kecil, hadas besar, menutup aurat, menghadap kiblat, ya, dan lain-lain. Kemudian ada juga rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajiban sholat, dan sunnah-sunnah dalam sholat. Adapun sutroh ini, barakofikum, tidak masuk dalam rukun sholat, tidak masuk dalam kewajiban gerakan dalam sholat, barakafikum. Namun sutroh merupakan penyempurna sholat, yang mana hal ini terjadi khilaf dari sisi hukumnya di antara para ulama. Dan tentang khilaf ini ada yang disepakati oleh mereka bahwasanya sutroh itu dianjurkan. Para ulama bersepakat bahwasanya sutroh itu dianjurkan. Yang menjadi khilaf berselisih di antara mereka adalah anjuran tersebut hukumnya wajib atau sunnah saja. Itu yang menjadi perselisihan. Namun semuanya menganjurkan, dan bahkan yang berpendapat sunnah tetap ketika sholat memakai sutroh. Namun berpendapat tidak berdosa bagi yang tidak memakai sutroh. Ini yang berpendapat sunnah. Adapun yang berpendapat wajib menyatakan dia berdosa kalau tidak memakai sutroh. Barakafikum. Sebelum masuk pada ya pembahasan demi pembahasan terkait sutroh, tidak ada salahnya kalau kita membaca barakafikum keterangan Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah terkait mengapa terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Mengapa mereka tidak sepakat saja dalam satu pembahasan? Mengapa masih ada khilaf padahal sama-sama ulama? Sama-sama ngerti dalil. Maka disebutkan di sini Syekh bin Baz rahimahullah ketika ditanya ma asbab al-ikhtilafat al-fiqhiyah wal mauqifu minha. Apa sebab-sebab adanya perselisihan dalam bab fikih? Dan apa sikap yang harus diambil terkait khilafnya para ulama? Beliau menyatakan al-khilaf maujudun fi ba'dil masail bainal ulama. Perselisihan itu ada, terjadi pada sebagian permasalahan di antara para ulama. Fil masail al-far'iyyah, namun hal ini pada masalah-masalah cabang. La fil usul, bukan masalah usul yang inti. Yang inti itu apa? Tauhid, akidah. Itu semuanya para ulama salaf sepakat jadi satu. Tidak ada yang berselisih di antara mereka. Tentang keimanan kepada Allah, rincian-rinciannya, rukun iman, akidah-akidah ahlussunnah, semuanya sepakat. Tetapi yang berselisih pada mereka itu pada permasalahan cabang. Furu'. Mujma'un 'alaiha walhamdulillah. Kalau permasalahan usul, permasalahan inti, tauhid, akidah, manhaj, para ulama ahlu sunnah mereka bersepakat. Walhamdulillah. Lakin, nujadu ba'dal masail al-fur'iyah atau al-far'iyah. Naam. Lakin tujadu ba'dal masail al-far'iyah. Ba'dul masail as-salah, ba'du masail az-zakah, ba'du masail as-saum, wa ba'du masail al-hajj, wa ba'du masail al-mu'amalat, ba'duha fiha khilaf bainal ulama. Akan tetapi didapati pada sebagian permasalahan cabang furu', seperti sebagian permasalahan salat, zakat, puasa, haji, muamalah, dan lain-lain, padanya ada khilaf di antara para ulama. Wa asbabul khilaf umurun. Adapun sebab-sebab perselisihan para ulama dikarenakan beberapa faktor. Minha di antaranya ikhtilaful fahmi. Karena adanya perbedaan pemahaman. Perbedaan pemahaman. Laisat afhamun nas wahidah. Manusia itu tidak memiliki satu pemahaman. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin terkadang memiliki pemahaman yang berbeda. Al-Imam Malik rahimahullah dengan Al-Imam Asy-Syafi'i terkadang memiliki pemahaman yang berbeda dalam keadaan yang dibahas adalah satu hadis yang sama. Barakafikum. Hada yafhamu min nas syai'an wal akhar yafhamu khilafahu. Satu orang ini, satu alim ini memahami nas hadis tersebut dengan pemahaman yang A, sementara yang lain menyelisih alim yang lain. Fannasu fahmuhum mukhtalifah, dan manusia pemahaman mereka itu berbeda-beda. Wadzaka'uhum mukhtalif, demikian pula kecerdasan manusia itu berbeda-beda. Jadi dikarenakan ada perbedaan pemahaman, tingkatan kecerdasan yang berbeda-beda. Kalau sudah seperti ini tidak boleh kita mencela ulama A yang tidak sesuai dengan pendapat kita. Ya, barakafikum. Siapa kita? Ya. Wa minha, di antara sebab yang lain, adamu hifdil adillah. Terluputkan bagi alim tersebut menghafal dalil yang telah dihafal oleh ulama yang lainnya. Hadza yahfadu minal adillah katsiran wa hadza la yahfadu illa qalilan. Alim yang ini banyak hafalan dalilnya, sementara alim yang lainnya hanya sedikit. Nah, yang sedikit ini ketika berpendapat A berbeda dengan alim yang memiliki dalil yang banyak berpendapat B. Ya, barakallahu fikum. Karena alim A misalkan dia berpendapat mustahab, alim B berpendapat wajib dikarenakan ada dalil yang mewajibkan yang telah dia hafal. Sementara alim yang berpendapat mustahab belum sampai kepadanya dalil tentang yang berpendapat yang menyatakan wajib. Kenapa? Karena belum hafal. Kenapa belum hafal? Belum dapat. Bukan malas menghafal. Bukan malas mencari. Para ulama zaman dahulu itu bukan malas mencari. Terkadang ketika mau mencari hadis, meninggal di tengah jalan. Terkadang tidak sampai ke sana karena sudah kehabisan bekal. Kemampuannya terbatas. Kendaraan tidak ada, kesehatan sudah sakit-sakitan misalkan. Barakallahu fikum. Maka kalau kita, ya kita memanfaatkan yang ada dari fasilitas-fasilitas yang ada. Ya, barakallahu fikum. Internet, ya, maktabah syamilah, kitab-kitab para ulama bisa dibuka, barakallahu fikum. Kemudian juga kitab-kitab, ya, kitab-kitab gundul, ya, bisa dibuka. Tinggal dipilih, barakallahu fikum. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, wa minha kamalul hirsi ala talabil haqqi wa dha'fihi. Dikarenakan adanya semangat untuk mencari kebenaran dan dikarenakan yang lainnya ada unsur lemah dalam mencari mengkaji sebuah pembahasan. Semangat ini mempengaruhi. Barakallahu fikum. Maka yang namanya manusia ya seperti itu. Para ulama juga manusia. Barakallahu fikum. Oleh karena itu disebutkan dalam dalil bahwasanya para ulama itu dipermisalkan dengan bulan. Maka bulan itu ada yang bulan sempurna seperti purnama, ada yang separuh, ada yang sepertiganya, ada yang sabit, seperti itu. Itu sesuai dengan ilmu dan ketakwaan para ulama. Barakallahu fikum. Kemudian setelah kita mengetahui faktor-faktor yang ada tersebut, ya, di antara faktor yang menjadi tambahannya juga adalah perbedaan pengambilan pendapat. Dalam satu ayat yang sama atau hadis yang sama, ulama A dengan B berbeda pendapat dikarenakan dalam memahami nas tersebut berbeda. Seperti contohnya Imam Syafi'i berpendapat kalau berwudu cukup dengan sebagian. Wamsahu bi ru'usikum, kan gitu dalam ayat. Bi kata Imam Syafi'i itu bermakna ba'dun, sebagian, berarti cukup begini. Kalau para ulama yang lain berpendapat sebagaimana dalam hadis. Ayat ditafsirkan dalam hadis, berarti semuanya. Ya. Dari depan sampai belakang, belakang ke depan lagi. Dan ini yang benar. Barakallahu fikum. Lalu sikap kita bagaimana kalau mendapati perselisihan para ulama? Apakah boleh taklid? Kalau taklid dalam hal dia kepepet, harus memutuskan sebuah perkara ketika itu, tidak ada kesempatan untuk membahas, bertanya lagi, boleh deh ketika itu. Misalkan barakafikum, ada kecelakaan. Yang kecelakaan perempuan, tidak ada yang nolong, kita laki-laki. Dia tahu dalilnya, haramnya memegang ajnabiyah, wanita yang bukan mahramnya. Kalau enggak ditolong seperti ini, ah dia lu bingung. Ya, mau tanya ini ke ustaz ini. Aduh, gimana ini, mau cari dalil enggak mungkin. Dalil memegang, ya, langsung aja telpon. Wes nanti dalilnya pokoknya. Boleh, kata ustaz. Tapi jangan dibawa ke rumahmu, bawa ke rumah sakit misalkan. Atau dikasihkan ke yang perempuan. Itu boleh. Tetapi kalau perkaranya luas, ada waktu pembahasan, maka seperti itu matmum, tercela taklid. Maka sikap kita, wal wajib alal mu'min min masailil khilaf in kana taliba ilmin ayyataharral adillah. Maka wajib bagi seorang mukmin dalam permasalahan perselisihan para ulama, kalau dia adalah penuntut ilmu, yakni orang yang biasa taklim, mencari ilmu, atau orang yang mondok, maka dia berupaya untuk mempelajari mencari dalil. Ya. Wayanzuru atau wayanzura fil adillah, dan dia memperhatikan dalil-dalil yang ada. Oh, dalil A ini, dalil B ini. Ulama A berpendapat ini, ulama B berpendapat ini, dalilnya mana masing-masingnya? Dibahas. Barakallahu fikum. Wayakhudha bidalil alladhi zahara lahu maknahu. Lalu dengan itu dia mengambil dalil yang sesuai dengan apa yang nampak maknanya bagi dia. Waqala bihi ba'du man madha min ahli ilmi, dan dia berpendapat seperti apa yang diambil oleh ulama sebelumnya. Kalau memang dalil telah nampak. Yuwafiqu idza dhahara lahu annal haqq ma'ahum bid-dalil min ayatin aw haditsin wala yatba'u hawahu wa yatba'ul ashal la ya'khudhu bid-dalil walau kana ashad madama dhahara lahu annahu aqrabu ilal adillati syar'iyyah. Dan dia mencocoki dalil tersebut, ya, mencocoki dalil tersebut yang diambil oleh para ulama apabila telah nampak kebenaran bagi dia. Jangan kemudian pokoknya madhab Syafi'iyah itu yang benar, madhab Hambaliyah itu yang benar, akhirnya tidak mengambil dalil yang lainnya yang ternyata menyelisih madhabnya. Jangan seperti itu. Maka dia harus mengambil apa yang cocok dari dalil setelah kebenaran nampak padanya. Dari ayat, hadis. Dia tidak boleh mengambil dalil sesuai hawa nafsunya. Atau mengambil mana yang mudah. Wah, menurut saya yang mudah yang ini. Wah, ya wis, saya mengambil pendapat ulama yang mudah saja daripada yang berat. Ngambil seenaknya, ya. Daripada menanggung resiko misalkan. Maka seperti itu tidak boleh. Berarti dia mengikuti hawa nafsu. Akhirnya dia tidak mengambil dalil, walaupun dalil tersebut sebenarnya agak berat. Ini tidak boleh, asal-asalan. Maka selama nampak baginya, ya, dalil paling dekat dengan dalil syariat, maka itulah yang harus diambil. Amma ingkana laisa bitolabi ilmin. Adapun kalau dia adalah bukan orang tolabul ilmi. Bukan orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Dia, ya, orang yang awam lah misalkan. Au taliban saghiran la yuqwa ala fahmil adillah. Atau dia adalah penuntut ilmu yang semangatnya itu sedikit, yang pemahamannya itu tidak kuat. Fahadha yas'alu ahlal ilmi, maka dia ketika tidak tahu dia bertanya kepada ahlul ilmi, orang yang berilmu. Yas'alul asatidah, dia bisa bertanya pada ustadz-ustadz yang ada. Wala siyama khiyarohum, terlebih lagi pada orang yang terpilih dari ustadz-ustadz yang ada. Wa man yadhunnu fihil khair minhum wal inayah wal fahmu. dan atau kepada orang yang dianggap memiliki kebaikan, ya, pemahaman yang baik, ilmu yang banyak, ya, penjagaan, harga diri yang baik, wibawa, barakah fikum, yas'aluhum wa yajtahid, maka bisa bertanya pada mereka dan bersungguh-sungguh. Hatta yursiduhu ila sawab, sehingga yang ditanya itu bisa membimbing orang tersebut kepada kebenaran. Jadi dalam menyikapi perselisihan para ulama, kita harus melihat dalil. Tidak boleh fanatik dengan satu ulama. Barakallahu fikum. Dan permasalahan sutroh dalam sholat itu ada khilaf di antara para ulama. Ada yang berpendapat sunnah muakkadah, ada yang berpendapat wajib. Dan tidak ada yang berpendapat makruh atau haram, tidak ada. Barakallahu fikum. Dan tadi sudah disebutkan kenapa mereka berselisih, sudah disebutkan tadi, ya. Karena pemahamannya berbeda-beda. Ya, mungkin sebagian hafal hadis yang lainnya terluputkan hadis yang lain, barakallahu fikum. Thayyib. Sekarang terkait makna sutroh. Apa itu sutroh? Sutroh adalah ma yaj'aluhul musalli amamahu min jidar aw amudin aw kursiyyin wa ghairiha liyamna al murura bainahu wa baina sutratihi asna asolatihi. Sutroh adalah sesuatu yang dijadikan oleh orang yang sholat, sesuatu yang dijadikan oleh orang yang sholat untuk diletakkan di depannya. Min jidarin, bisa berupa tembok. Au amudin, tiang. Au kursiin, atau kursi. Wa ghairiha, atau yang lainnya. Seperti harbah yang selalu dibawa oleh Nabi. Tombak kecil. Tombak kecil ini, barakallahu fikum, itu seukuran seperti pelana kuda. Sekitar 46,2 cm. Atau satu dzira'. Satu dzira' itu ujung jari tengah dengan siku tangan. Ini sutroh. Gini. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian hakku man hadhihi, sutroh itu haknya siapa? Siapa yang berhak memakai sutroh? Apakah makmum juga berhak sementara imam sudah pakai? Ya, agak repot juga kalau makmum pakai sutroh, ya. Ketika mau sujud, ya, makmum yang di depannya itu, kalau sutrohnya tombak, ya nancap itu, ya. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh bin Bas rahimahullah, as-sutroh fi haqqi man yusalli wahda. Sutroh itu adalah haknya orang yang sholat sendirian. Orang yang sholat sendirian berarti dia wajib memakai sutroh. Ammal ladzi yusalli khalfal imam fala yaqta'u sholatahu syai'un. Fal imamu sutrotun. Fal imamu sutrotan lahu. Fal ma'mum laisa bihajah ila sutroh. Walau marra baina yadaihi imra'atun. Au himarun, au kalbun, au ghairu dhalik, lam yaktok sholatahu. Atau lam yaktok, naam, sholatahu. Adapun orang yang sholat di belakang imam, maka kalau ada orang yang lewat antara makmum dengan imam atau makmum dengan makmum, maka tidak dianggap memutuskan sholatnya makmum. Kenapa demikian? Karena imam adalah sutroh bagi makmum. Imam sutroh bagi makmum. Ini kalau imamnya pakai sutroh. Tapi kalau imamnya enggak pakai sutroh, maka ditanggung dosanya oleh imam apabila dilewati oleh barakahikum sesuatu yang bisa memutuskan sholat seseorang. Maka kalau imam sudah pakai sutroh dan imam adalah sutroh bagi makmum, maka tidak ada perlunya, tidak ada kebutuhan bagi makmum untuk masang sutroh. Walaupun nantinya ada yang lewat, misalkan di depan makmum itu wanita yang sudah haid, atau keledai, atau kalbun, ya, apa kalbun Habil? Anjing, atau anjing, awairu dzalik, atau selain itu, lam yaqta' sholatahu, maka tidak memutus sholat makmum. Barakafikum. Insya Allah dipahami ya. Jadi kalau ada orang lewat ketika di tengah-tengah sholat antara makmum dengan makmum, sholat berjamaah, misalkan ada yang batal shof kedua, kemudian melewati shof yang ketiga, maka makmum yang di shof ketiga itu jangan menghalangi gini ya. Barakafikum. Apalagi enggak paham. Kok dikinikan? Dikira minta salaman. Ini terjadi. Ternyata salaman. Iya. Ini yang repot. Barakallahu fikum. Kemudian pembahasan berikutnya. Terkait hukum sutroh. Para ulama barakafikum, zaman dulu maupun yang belakangan, terkait sutroh diantara mereka ada perselisihan antara sunnah mu'akkadah dengan wajib. Barakafikum. Yang berpendapat sunnah mu'akkadah berdalilkan dengan hadis bahwasanya barakafikum cukup sholat itu sutrohnya berupa garis. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram. Maka dijawab oleh para ulama yang berpendapat wajib adanya sutroh bukan garis, bahwasanya hadis tentang gantinya sutroh adalah garis, baik itu dia buat sendiri atau garis keramik seperti ini. Keramik yang mana, garis yang mana, ini juga harus ada niat. Maka hadisnya dhaif. Siapa yang mendhaifkan? Disebutkan barakafikum, yang mendhaifkan adalah Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menyatakan, la yakhuttul musalli baina yadayhi khotton. Tidak boleh orang yang sholat itu dia menggaris antara dia, ya, nah, di depannya itu garis untuk sutroh, tidak boleh. Illa, ya, ayyakuna dzalika fi haditsin tsabit fayattabi. Kecuali kalau hadis tentang itu sahih, maka boleh diikuti. Barakallahu'alaikum. Yang mendhaifkan juga adalah Al-Imam Al-Baghawi dan juga Al-Imam Ad-Daruqutni. Beliau menyatakan la yasihhu wa la yathbut. Hadis tersebut tidak sahih dan tidak sabit, tidak sampai kepada Nabi, karena ada seorang perawi yang dhaif, lemah. Dan juga yang mendhaifkan adalah Al-Imam Ibnu Shalah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, penulis kitab Riyadhus Shalihin. Beliau juga bermadhab Syafi'iyah. Wal Iraqi dan Al-Imam Al-Iraqi dan Syekh Mukbil rahimahullah, dan juga disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Hadis Ad-Dha'ifah bahwasanya hadis tentang garis sebagai sutroh itu dhaif. Ini yang menjadi perselisihan. Sebagian berpendapat sahih hasan hadis tersebut karena tidak mendhaifkan perawi yang didhaifkan oleh ulama yang lainnya. Barakallahu fikum. Mungkin kalau kita ini bingung, mana kita milih ini? Ya. Milih A atau B. Jangan sampai wah kalau gitu enggak usah sholat aja. Nah, tidak boleh seperti itu. Barakallahu fikum. Maka nanti kita bisa lihat pada dalil yang lain. Kebiasaan Nabi bagaimana ketika sholat dengan sutrohnya. Kemudian ulama yang lain yang berpendapat tentang sunnahnya sutroh, tidak wajibnya sutroh, berdalil dengan asarnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang menyatakan bahwasanya Nabi pernah sholat ila ghairi syai'in, ila ghairi jidar, ila ghairi sutroh. Pernah sholat tidak memakai sesuatu dari sutroh yang ada, tidak memakai tembok. Maka barakallahu fikum, dijawab oleh para ulama diantaranya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah bahwasanya hadis tersebut juga dhaif. Dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwasanya hal tersebut dhaif. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau, kitab Sahih Al-Bukhari, beliau menyebutkan tentang wajibnya sutroh. Ya, bahwasanya Nabi itu tidak pernah meninggalkan, baik ketika mukim, ketika safar, selalu memakai sutroh. Barakallahu fikum. Nanti akan kita sebutkan insyaallah dalil-dalilnya. Barakallahu fikum. Ini dua sisi. Kelemahan dalil yang dipakai oleh ulama yang berpendapat bahwasanya sutroh itu sunnah muakkadah, ternyata lemah dalilnya. Ya. Adapun para ulama yang berpendapat wajibnya sutroh, di antara dalil yang diambil adalah barakallahu fikum apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah juga dalam kitab Sifat Salat Nabi. Barakallahu fikum. Beliau menyebutkan hadis sabda Nabi, la tusalli illa ila sutroh. Janganlah kamu sholat kecuali memakai sutroh, kecuali menghadap sutroh. Lafat tusolli dengan ada la an-nahiyah, la yang menunjukkan larangan. Jangan kamu sholat kecuali memakai sutroh. Ini menunjukkan wajib. Ya, wajib. Karena larangan, ya, untuk melakukan sesuatu itu harus dipenuhi. Apa yang menjadikan hal tersebut tidak dilarang lagi, yakni memakai sutroh. Maka akhirnya barakallahu fikum, hal itu menjadi wajibnya memakai sutroh. Dilarang sholat tidak memakai sutroh. Wala tada ahadan yamurru baina yadaik, dan jangan biarkan ada orang yang lewat antara engkau dengan sutroh. Kalau dibaliknya sutroh, di baratnya sutroh, misalkan kalau barat kita adalah kiblat kita, maka tidak mengapa. Tapi kalau antara sutroh dengan kita, jangan boleh kita membiarkan, kata Nabi. Fa'in aba fal tuqatilhu. Kalau setelah engkau cegah, dia enggan, melawan, maka pukul. Ini lihat juga keadaannya ya. Barakallahu fikum. Fal tuqatilhu di sini adalah ditahan dengan keras. Fa'inna ma'ahu al-qorin. Dalam riwayat lain, fa'inna ma'ahu as-syaiton. Karena bersama dia itu ada syaiton, yakni jin korinnya. Dalam riwayat lain, Nabi menyatakan, idza shalla ahadukum ila sutrah falyad'nu minha. Kalau kalian sholat menghadap sutrah, maka mendekatlah dengan sutrah. Jangan menjauh. Jangan orang itu sholat, mana sutrahmu? Itu tembok. Ternyata 5 meter di depan. Mendekat. La yaqta'u syaiton alaihi sholatahu. Jangan sampai setan ini memotong. Ada setan yang memotong ya sholatnya. Ya, ini orang yang lewat. Kalau orang yang lewat ini bukan wanita haid, maka sholatnya tidak batal. Tetapi berdosa bagi orang yang sholat tersebut kalau tidak mencegahnya atau tidak memasang sutroh. Barakallahu fikum. Tetapi kalau wanita haid, kemudian keledai dan anjing, ya, terutama anjing hitam, maka itu membatalkan sholatnya. Batal sholatnya, harus diulang lagi. Barakallahu fikum. Kemudian juga disebutkan, kana idza shalla, Nabi apabila sholat, ghoroza baina yadayhi harbah. Fa shalla ilaiha wannas waraahu. Beliau menancapkan tombak kecil, maka manusia pun sholat di belakang beliau. Tidak membuat garis. Barakallahu fikum. Kalau seandainya cukup garis, lalu kenapa ketika ada kambing yang hendak melewati antara Nabi dengan tembok, Nabi kok malah maju, merapatkan perutnya dengan tembok tersebut. Sampai akhirnya anak kambing melewati di belakang Nabi. Setelah itu Nabi mundur lagi untuk sholat. Kalau garis tidak cukup. Lalu bagaimana kalau orang buat garis? Ada yang usil, garisnya dihapus. Ya, dihapus sama orang. Ayo kita usilin, garisnya dihapus. Berarti hilang sutrohnya. Ya kan? Kan gitu Pak Cip. Ya. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis, wa kana la yada'u syai'an yamurru bainahu wa bainas sutrah. Dan Nabi itu tidak pernah, barakallahu fikum, meninggalkan tidak pernah membiarkan sesuatu lewat antara dia, antara beliau dengan sutrah. Faqad kana yusalli. Pernah suatu ketika beliau sholat, idja'at syatun tas'a baina yadayhi. Ketika itu datang ya anak kambing atau kambing lari hendak memutus menuju antara Nabi dengan sutroh, hendak melewati depan beliau. Fasa'aha, maka Nabi pun maju. Hatta alzaqabatanahu bil haid, sampai akhirnya Nabi menempelkan perut beliau ke tembok. Wa marrat min waraihi, akhirnya barakallahu fikum, kambing tersebut lewat di belakang Nabi, akhirnya Nabi mundur lagi. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini orang yang sholat harus mencegah siapa saja antara dia dengan sutroh untuk lewat. Harus dicegah. Ya, sebutkan oleh Asy-Syaikh bin Bas rahimahullah barakah fikum. Faida arada syai'un ayyamurra baina yadayka tadfa'uhu taraddu. Maka apabila ada sesuatu yang ingin lewat antara kamu dengan sutroh, maka hendaknya engkau cegah sehingga tercegah. Walau annaha syatun, walaupun seandainya itu adalah kambing, aw tiflatun taruddu, atau bayimu atau anak kecil, ya zahwa misalkan, ya ditahan. Tapi itu sesuai dengan kemampuan. Ya, sesuai dengan kemampuan. Idza tayassara dzalik, kalau itu memudahkan. Lalu bagaimana kalau cicak, semut? Enggak perlu. Ya. Kalau kucing, ya itu karena susah juga. Enggak mungkin kaki kita untuk mencegah atau kita nunduk ya dengan tangan. Lakin law marra la yaqta'u wa la yufsidu 'alaika. Atau wala yafsudu alaika sholatuka. Tetapi kalau seandainya lewat, ya, kambing, anak kecil, maka hal itu tidak memutus sholatmu, tidak membatalkan sholatmu, dan tidak merusak sholatmu. Illa idza kanal maru imro'ah balighah aw himaron aw kalban aswad. Kecuali yang lewat itu adalah wanita yang sudah haid, sudah balig, atau sudah balig, sudah haid diantaranya, atau keledai atau anjing hitam, maka itu akan memutus sholatmu, yakni membatalkan. Sebagaimana dalam hadis barakallahu fikum, bahwasanya tiga hal tersebut membatalkan sholat seseorang kalau lewat di depannya. Barakallahu fikum. Walaupun sudah dicegah, ternyata masih bisa lewat, tetap batal. Tetap batal. Oleh karena itu, kalau kita safar, mudik, biasanya kan sholat di masjid umum, ya di terminal, atau kita jalan-jalan rekreasi, sholat di tempat umum, ya musola atau masjid, biasanya tidak ada tiang. Karena saking banyaknya orang yang berkunjung di tempat itu, sholat di situ juga tidak pakai sutro. Ya, kalau yang lewat depan kita itu laki-laki, ya kita hanya terkena dosa kalau kita tidak pakai sutro. Kalau yang ternyata lewat adalah perempuan, maka batal sholatnya. Harus diulang. Maka kita bawa tas. Tas yang agak tinggi sebagai sutro. Atau bawa aqua botol yang 1,5 liter. Ya, kasih air, jangan kasih legen. Diambil orang, ya. Kasih air. Barakallahu fikum. Kalau kosong nanti bisa jatuh. Barakallahu fikum. Kalau ternyata sutrohnya itu tidak ada, pergi atau hilang, maka diperbolehkan melangkah ke kanan atau ke kiri, bergerak sedikit. Kalau bergerak banyak itu tidak boleh. Ya, sampai 3, 4, 5 langkah. Kalau bergerak sedikit itu diperbolehkan. Ini pendapatnya Asy-Syaikh bin Bas rahimahullah, juga Al-Imam Malik rahimahullah. Ke depan, ke kanan atau ke kiri. Barakallahu fikum. Namun kalau dia tidak bergerak mencari sutro dikarenakan jauh, ya sudah, dia tetap di tempatnya. Ini nasihat para ulama kita. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pernyataan para sahabat dan imam-imam ahlu sunnah wal jamaah. Berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, arba'un minal jafa. Ada 4 perkara yang termasuk sifat yang kaku. Apa itu? Ayyu sholliyar rajulu ila ghairi sutrah. Seseorang sholat tanpa memakai sutrah. Kemudian wa'an Anas, dan dari Anas bin Malik dinukilkan dari beliau, laqad ra'aitu ashaban nabi yabtadiruna sawariya. Aku melihat sahabat-sahabat nabi ketika hendak sholat, mereka itu bergegas menuju tiang-tiang masjid sebagai sutrohnya. Indal maghrib, ketika itu hendak sholat maghrib, hatta yakhrujan nabi alaihi salatu wassalam, sampai akhirnya nabi keluar dari kamar untuk sholat. Barakallahu fikum. Untuk sholat, ya, mengimami para sahabat. Nah, kemudian sahabat yang mulia Ibnu Umar pernah mengatakan kepada pembantunya yang bernama Nafi', ketika Ibnu Umar tidak mendapati sesuatu yang bisa dijadikan sutroh, Ibnu Umar mengatakan kepada Nafi', wallini dhahrak, hadapkan kepadaku punggungmu supaya aku bisa menjadikan dirimu sebagai sutroh. Dan juga Al-Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalam kitab beliau Nailul Autor bahwasanya an-nattikhadha sutroh wajib, bahwasanya menjadikan sutroh itu wajib. Wa aktsarul ahadits mustamilah 'alal amri biha. Dan kebanyakan hadis yang bercerita yang menyatakan tentang sutroh itu semuanya mengandung wajibnya sutroh. Wa zahirul amri al-wujub. Dan hukum asal perintah, ya, dalam hadis tersebut itu adalah wajib. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun para ulama yang belakangan ini yang berpendapat sunnah, di antaranya Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan berpendapat sunnah muakkadah. Namun mereka-mereka ini apabila sholat ya tetap pakai sutra. Hanya saja berpendapat tidak wajib. Adapun hikmah memakai sutra adalah barakallahu fikum, supaya tidak membuka celah membuat orang lain berdosa dikarenakan dia lewat di depan orang yang sholat. Kalau ada sutroh, dia tahu. Oh, ada sutroh. Dia akan lewat di balik sutroh. Kalau sutrohnya garis atau dia tidak pakai sutroh, ya, maka orang akan lewat bagi mereka-mereka yang tidak tahu. Barakallahu fikum. Padahal dosa orang yang lewat di depan orang yang sholat, ya, barakallahu fikum, itu lumayan, ya, dosanya. Barakallahu fikum. Sebutkan dalam hadis, lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madha alaihi lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadaihi. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Seandainya orang yang lewat di antara sutroh misalkan, atau lewat di depan orang yang sholat, apa yang bakal dia dapatkan dari perbuatan tersebut? Niscaya dia akan memilih untuk diam, berdiri dulu. Walaupun selama 40. Di sini tidak disebutkan 40 hari atau 40 tahun. Itu lebih baik untuk dia berdiri, menunggu sampai selesainya orang sholat tersebut, daripada dia lewat di depan orang yang sholat. Intinya berdosa. Karena Nabi mengatakan, ya, wala tada ahadun yamurru baina yadaika. Wala tada ahadan yamurru baina yadaika. Jangan engkau biarkan seseorang lewat antara dirimu dengan sutra. Tetap ditahan. Ini menunjukkan ada dosa. Barakallahu fikum. Ya. Oleh karena itu, dalil yang terkuat tentang sutra adalah wajib. adalah wajib, dikarenakan dalil tentang ya hadis tidak wajibnya sutroh karena berupa garis misalkan, atau Nabi tidak pernah memakai sutroh atau pernah tidak memakai sutroh, itu semuanya dhaif, lemah. Maka kita barakafikum amalkan, kita pakai sutroh, boleh kayu, boleh tas yang tapi yang tinggi ya, boleh orang, barakafikum, yang penting bukan sesuatu yang najis ya. Thayyib, mungkin cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu, hifdzakumullah, barakafikum.